Jujur sama ku semalam, sesuka tahu sapu perasaan, tapi kau purespon biasa saja dan kau menolak sapu telepon. Iya sudah, setidaknya kau bicara kalau memang tak mau sayang. Kau tak begitu, jujur saja jangan tipu. Maaf tak keliru, susah yang kau baru masa kau begitu. Kau tak rasa sian takkan. Harusnya kau bilang supaya jangan sayang sampai sanya mah. Kau yang salah siapa suruh kes perhatian. Kau yang jebak sadi dalam penantian. Sabar doa sambil menunggu jawaban. Namun yang saya dapat sangatlah menyakitkan. Sapu hati ini bukan arena bermain. Ingat jangan samakan saya dengan yang lain. Tak kalah susah yang saya paling serius. Saya berikan semuanya dengan hati yang tulus. Kini sakit yang saya dapat, sekarang saya tobat. Terdapat depu obat, hey. Saya hanya bisa berharap masa ini segera berlalu dan cepat. Kalau memang kau tak mau jalan dengan saya, seharusnya kau bisa bicara. Tak boleh kau diam-diam. Kasihan saya di sini kesakitan. Maaf sekaliu, susah yang kau baru masa kau begitu. Jangan rasa tipu-tipu ajar biasa. Mau wow sekadar rasa, lalu pergi di esok lusa. Pas lagi sayang-sayangnya, sayangnya kau hanya butuh saat kau punya hati keluar rumah. Sekeliru jaga kau ni percuma. Sekeliru dengan cinta yang cuma ada saat sedih menangis dibutuhkan. Ada saat pedih mengemis kau perlukan. Hangat pilihan sandaran tepat dipelukan. Ralat sindiran debaran datang keluhan. Kalau begitu jangan kasih perhatian. Kalau begitu tak usah mau kasihan. Kas tak usah bila memang kau tak suka sama saya. Kasih setidaknya kau bilang.